Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني في الدين كوم مسلمين رحمني ورحمكم الله. Kita lanjutkan kajian dari kitab Umdatul Ahkam, pembahasan terkait dengan al-adzan dan iqamah. Dan kita setelah membaca hadis yang ke-61, yaitu hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata, أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة. Bahwa Bilal diperintah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menggenapkan bilangan azan dan mengganjilkan bilangan iqamah. Pada pertemuan yang lalu kita telah membahas dan membaca bagaimana para ulama menjelaskan terkait kaifiyah atau tata cara dalam melafazkan adzan dan berapa jumlah hitungan yang dilakukan ketika adzan. Faidah yang lalu, yakni kita sejenak untuk kita mengulang, ya, mengulang secara ringkas faidah-faidah yang terdapat pada hadis yang lalu. Di dalam hadis ini terdapat kewajiban azan dan iqamah. Apa yang menunjukkan hal tersebut? Adanya perintah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang disebutkan dalam kaidah fikih al-aslu fil amri lil wujub. Bahwasanya hukum asal perintah itu adalah wajib. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam di sini memerintahkan Bilal kecuali jika ada dalil yang memalingkannya menjadi mustahab atau sunnah. Nah, sedangkan perintah di dalam riwayat yang marfu, ya, riwayat yang marfu, yakni yang berasal dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, ya, menyebutkan bahwa terkait hal ini maka hukum asalnya adalah wajib. Yang kedua, Di dalam hadis ini terdapat sunnahnya menggenapkan lafal azan dan mengganjilkan iqamah. Kita telah sebutkan yang dimaksud dengan menggenapkan azan, ya, bagaimana, dan mengganjilkan iqamah, demikian juga. Barakallahu fikum. Kemudian dalam hadis yang sebelumnya juga, di situ maksud menggenapkan azan itu adalah, ya ini tentunya selain dari empat takbir yang disebutkan, ya, yang diucapkan, barakallahu fikum, mengganjilkan iqamah, selain takbir yang pertama tentunya, bahwasanya iqamah itu satu-satu, barakallahu fikum. Wallahu alam bisawab. Kita langsung masuk hadis yang berikutnya, yaitu hadis yang ke-62. Qala al-Imam Abdul Ghani al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala an Abi Juhaifah Wahab bin Abdullah As-Suwai qala ataitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa huwa fi qubbatin lahu hamra'a min udam. Qala fakharaja bilalun biwatu'in nadihin wa na'ilin. Fakharaja nabiyu famin nadihin wa na'ilin. Fakharaja nabiyu sallallahu alaihi wasallam wa alaihi hullatun hamra' ka'anni anzuru ila bayadhi saqaihi. Dari sahabat Abu Juhaifah Wahab bin Abdullah As-Suwai radhiyallahu anhu, beliau berkata, saya mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berada dalam kubbah. Yang dimaksud kubbah di sini adalah khaimah, ya, yakni kemahnya. Mendatangi kemah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau dalam keadaan membawa tempat air dari kulit yang sudah disamak. Ya. Barakallahu fikum. Abu Juhaifah radhiyallahu anhu kemudian berkata, lalu Bilal keluar. Lalu Bilal keluar dengan membawa bejana yang berisi air untuk berwudu. Barakallahu fikum. Wudu yang dimaksud dengan wudu di sini, ya, al-ma, air yang digunakan untuk berwudu. Qala fa min nadihin wa na'ilin fa kharaja an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa alaihi hullatun hamra. Fa min nadihin wa na'ilin. Kemudian Bilal mengambil air wudu yang dipakai oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, kemudian Bilal keluar dengan membawa bejana yang berisi air untuk berwudu. Barakallahu fikum. Lalu kemudian Bilal mengambil air wudu yang dipakai oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk mencari barokah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar memakai baju yang berwarna merah. Ya. Ka'anni anzuru ila bayadhi saqaihi. Kemudian Abu Juhaifah mengatakan, dan saya melihat putihnya betis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala fatawadda'a fa'adzana Bilalun. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwudu di situ dan kemudian Bilal azan. Ya. Faj'altu atatabba'u fahu hahuna wa hahuna. Aku mengikuti apa yang diucapkan oleh Bilal ke kanan dan ke kiri. Yaqulu yaminan wa shimalan hayya 'alas shalah hayya 'alal falah. Bilal radhiyallahu anhu membaca hayya 'alas shalah hayya 'alal falah, ya. Barakallahu fikum, diikuti dengan dia menoleh ke kanan dan ke kiri. Tsumma rukizat lahu 'anazatun fataqaddama wa shallat dhuhra rakataini. Lalu kemudian setelah itu ditancapkanlah tongkat yang ada besi pada ujungnya, ini semacam tombak. Kemudian beliau mendekat kepada tongkat tersebut dan sholat zuhur 2 rakaat. Tsumma lam yazal yusalli rak'ataini hatta raja'a ila al-Madinah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terus melakukan sholat 2 rakaat itu sampai beliau pulang ke Madinah. Barakallahu fikum. Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah. Kita akan baca di sini makna dari hadis ini agar lebih jelas bagaimana dijelaskan di sini oleh Syekh Al-Bassam rahimahullah terkait dengan kata-kata yang juga asing di dalam hadis ini. Hulla, kata-kata hulla di dalam hadis, bahasanya Rasulullah wa alaihi hullatun hamra, hullatun la takunu illa min thawbaini. Yang disebut hullatun di sini, ya, adanya yaitu pakaian, yakni 2 pakaian, ya, izarun waridaun au ghairihima, kain yang ada di bawah disebut izar, rida yakni yang diselempangkan di pundaknya itu namanya rida, ya, au ghairihima atau yang sejenisnya, watakunu thauban lahu bitanah. Dan yang dimaksud hullatun hamra di sini adalah pakaian yang memiliki corak. Fa min nadhihin wa na'ilin an-nadh. Yang dimaksud an-nadh adalah ar-rash. Ya. Ar-rash. Yani memercikkan. Wal muradu huna al-akhdhu min al-ma' alladhi tawadda'a bihi an-nabi sallallahu alaihi wasallam litabarruk. Yang dimaksud nadhihin wa na'ilin adalah mengambil air yang dipakai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk berwudu bertujuan untuk mencari barokah. Nah, yang bertujuan untuk mencari barokah. Na'ilin al-akhid mimman ukhidha min wadu'ihi alaihi salatu wassalam. Yani seorang na'il itu na'il mengambil air. Ya, mengambil air dari alat yang dipakai untuk berwudu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari air yang dipakai untuk berwudu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Artinya di sini para sahabat dahulu mereka berebut dengan sisa wudu Rasul sallallahu alaihi wasallam atau bekas air wudunya Nabi alaihi salatu wasallam. Apa tujuan dari mereka? Para sahabat radhiyallahu anhu mencari barokah. Ya. Mencari berkah kepada sisa-sisa air wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini hanya kekhususan Rasul sallallahu alaihi wasallam, bukan untuk yang selain Rasul. Ya. Hal ini dilakukan hanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan untuk yang selainnya. Bekas air minum Rasul atau bekas makannya Rasul, bahkan ludahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam mengandung barokah. Para sahabat dahulu mencari yang demikian, keringatnya Nabi, rambut ya, ya ini rontoknya rambut Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pun disimpan oleh para sahabat. Nah, dan ini disebutkan dalam hadis yang sahih dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari, bagaimana para sahabat dahulu tabarruk, ya, ya tabarrukun, mereka mencari barokah dari apa yang dipakai oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan perlu diperhatikan bahwa ini hanya kekhususan bagi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga tidak didapati dalam sebuah riwayat para sahabat sepeninggal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mereka berebut bekas air wudhunya Abu Bakar As-Siddiq, bekas wudhunya Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma. Nah, tidak diriwayatkan demikian. Maka dari itu, terlebih lagi orang-orang yang selain beliau dari sisi ya tingkat ketakwaannya, tingkat kesolehannya jauh di bawah Abu Bakar radhiyallahu anhu, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dan para sahabat yang lainnya. Ya. Sebagaimana yang dilakukan oleh kaum muslimin, kebanyakan kaum muslimin di masa sekarang ini, bagaimana mereka bertabarruk dengan orang-orang saleh. Ya. Yang menurut mereka bahwasannya apa yang dipakai mereka adalah mengandung barokah. Bahkan bukan hanya ketika mereka meninggal, ketika mereka masih hidup, bahkan setelah meninggal pun mereka ya tabarrukun. Nah, fi quburi. Mereka berbondong-bondong untuk mencari barokah di kubur-kubur mereka. Barakallahu fikum. Dan ini adalah kesesatan. Nah, kesesatan. Maka dari itu kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, jika bertabaruk kepada orang-orang salihin itu dibolehkan, tentunya para sahabat lebih dahulu mengamalkan hal tersebut. Sepeninggal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian ustukhlifa Abu Bakar ba'dah, diangkatnya Abu Bakar As-Siddiq menjadi khalifah, tentunya mereka juga berbondong-bondong kalau memang syariat tabarruk, yakni kebolehan untuk bertabarruk kepada orang soleh itu memang dibolehkan, mereka akan berbondong-bondong untuk mendatangi Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhum, setelah itu Umar bin Khattab. Tapi tidak ada riwayat yang menyatakan demikian. Maka dari itu kepada kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, ya, untuk memahamkan permasalahan ini kepada saudara-saudara kita kaum muslimin. Ya. Selama tidak ada perintah dalil yang menyebutkan dengan tegas bolehnya bertabaruk kepada selain Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka kita tidak melakukannya. Wallahu a'lam bissawab. Qala atatabba'a fahuha huna wa hahuna. Nah. Yani yang dimaksud atatabba'a fahu yaltafid jihatal yamin wa jihatal shimal liyabluq min man haulahu. Yang dimaksud di sini adalah mengikuti atau memperhatikan tolehan ke kanan dan ke kiri agar apa? Agar sampai kepada yang ada di sekitarnya. Nah, barakallahu fikum. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis ini disebutkan bahwa Rasulullah berada pada tempat yang agak tinggi di Makkah, karena Makkah itu wilayahnya terdiri dari bukit, lembah, ya, tidak rata begitu. Ada di tempat yang tinggi, ada juga yang rendah. Ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di tempat yang agak tinggi di Makkah. Lalu disebutkan dalam hadis ini Bilal keluar dalam keadaan membawa bekas air yang digunakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk berwudu. Ya. Yani dari kemahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian para sahabat mengambil dan menggunakan bekas air itu untuk mendapatkan keberkahan. Setelah itu Bilal azan. Kemudian Abu Juhaifah mengatakan, aku perhatikan dan mengikuti apa yang diucapkan oleh Bilal. Dengan apa? Dengan membaca waktu itu Bilal, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, ketika di dalam azannya. Ketika Bilal membaca hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah itu, dia menoleh ke kanan dan ke kiri. Ya. Menoleh. Ya, di sini terdapat satu kaifiyah. Kaifiyatul adzan ketika membaca hayya 'alas shalah, maka kepala kita menoleh ke kanan, ya. Kemudian ketika kita membaca hayya 'alal falah, kepala kita menoleh ke kiri. Nah, di sini ada kata-kata apa? Menoleh. Sehingga barakallahu fikum, tata cara adzan ketika mengucapkan hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah disyariatkan untuk atau disunnahkan untuk menolehkan kepala kita. Menoleh saja, yakni kepalanya saja yang menoleh, bukan badannya juga. Kadang-kadang kita dapati ada muadzin itu menoleh sekali, bukan menoleh, malah mungkin menggerakkan badannya ke kanan dan ke kiri. Maka ini tidak benar. Ya. Yang benar adalah menolehkan kepalanya, lehernya ya, saja, tanpa diiringi atau diikuti dengan badannya. Barakallahu fikum. Apa tujuan dari Bilal menolehkan ke kanan dan ke kiri ketika mengucapkan hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah? Tujuannya adalah agar orang-orang yang ada di sekitar tempat tersebut ya, bergegas segera untuk mendatangi masjid atau mendatangi musholla, tempat sholat. Nah, setelah Bilal adzan, beliau menancapkan anaza, ya, yakni sebuah tongkat yang terbuat yang ada besi di ujungnya, yakni semacam tombak tapi lebih kecil daripada tombak. Kalau tombak itu panjang, tapi kalau anaza lebih kecil. Ya. Ditancapkan di depan, dijadikan sebagai sutra, yakni pembatas. Pembatas salat, yang mana seorang tidak boleh lewat ya antara sutra dengan orang yang salat. Karena itu ada batasnya. Kalau mau lewat adalah di belakang sutra tersebut. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah ditancapkannya sutra tadi, kemudian Rasulullah salat zuhur 2 rakaat. Ya. Barakallahu fikum. Ini menunjukkan bahwa Rasulullah ketika itu sedang barakallahu fikum mengqasar salat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terus melakukan salat yang 4 rakaat ini menjadi 2 rakaat sampai beliau pulang ke Madinah. Karena ketika itu Rasulullah dalam keadaan apa? Safar. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, itu terkait dengan penjelasan dari hadis tentang kaifiyah bagaimana ada. Di dalam hadis ini ada beberapa faedah yang bisa kita ambil. Di antaranya adalah masyru'iyatu iltifat al-mu'adzin yaminan wa shimalan inda qawlihi hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Di dalam hadis ini ada masyru'iyah, disyariatkan bagi mu'adzin untuk menoleh ke kanan dan ke kiri tatkala mengucapkan hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Yani ketika hayya 'alas shalah ditoleh ke kanan, hayya 'alas shalah sambil lalu kepalanya menoleh ke kanan, ya, kemudian balik lagi hayya 'alas shalah sambil noleh, kemudian hayya 'alal falah ke kiri. Ini sunnahnya, ya, bagi muadzin. Apa fungsinya? Disebutkan di sini. Wal hikmatu fi hadza tablighun nas liya'tu ila shalah. Hikmah adalah, hikmahnya dalam hal ini untuk menyampaikan suara itu kepada orang-orang yang di sekitarnya, di sebelah kanan dan kiri masjid, agar mereka segera mendatangi masjid untuk melaksanakan sholat berjamaah. Ya. Barakallahu fiik. Faedah yang kedua, masyru'iyatu qasrir ruba'iyah ila rakataini fis safar. Disyariatkannya mengqasar, meringkas sholat yang 4 rakaat menjadi 2 rakaat ketika bepergian atau safar. Ya. Dan dalam permasalahan ini, ikhwani fiddin azzani Allah wa iyyakum, yang rajih ketika safar adalah diqasar. Ya. Diqasar. Yani diqasar 4 rakaat menjadi 2 rakaat di waktunya. Nah, di waktu masuk waktu sholat tersebut. Jika masuk waktu zuhur, kita sholat di situ tapi dengan qasar. Baik, apakah boleh dijamak? Ya, dijamak. Misalnya mengerjakan sholat zuhur 2 rakaat, kemudian sekaligus di qasar sholat asar di waktu zuhur tadi. Ya. Apakah boleh demikian? Jawabannya boleh. Ya. Jawabannya boleh. Tapi sebaiknya diqasar pada waktunya. Adapun jamak sebagaimana dijelaskan oleh Imam Ibnu Qudamah rahimahullah, bahwa jamak itu dilakukan ya idza kana ala haddis sair. Ya, ini ketika dalam sebuah perjalanan. Adapun ketika singgah ya di sebuah tempat dan menetap di situ atau tinggal beberapa hari di situ atau berapa jam di situ, maka sebaiknya diqasar. Nah, diringkas menjadi 2 rakaat ditunaikan di waktunya tanpa jamak. Barakallahu fiik. Ikhwani fiddin azzanallahu wa iyyakum. Tentunya ini ketika dia apa? Berjamaah sendiri antar musafirin. Tapi ketika dia berjamaah di masjid umum, ya, di masjid kaum muslimin yang ada di sekitar tempat tinggal dia, maka dia mengikuti imam sholat tersebut yang mukim. Ketika imamnya sholat 4 rakaat, ya kita ngikutin sholat 4 rakaat. Barakallahu fiikum. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Faedah yang berikutnya adalah masyru'iyatus sutrah amamal musalli walau fi Makkah. Disyariatkannya meletakkan sutrah di depan orang yang sholat sebagai batasan dalam sholat. Disunahkannya meletakkan sutra. Ya. Kapan sutra itu diletakkan? Sebelum sholat. Sebelum sholat kita mencari sutra, meletakkannya di depan kita. Ya. Di sini disebutkan dengan apa? Dengan anazah. Ya, dengan tongkat. Ya, tidak terlalu panjang. Anazah lebih kecil dari tombak. Barakallahu fikum. Nah, di sini disyariatkannya ketika apa? Ketika di awal sholat itu letakkan di situ. Sehingga batas kita melakukan sholat tadi itu ada. Sehingga bisa untuk menghalau atau mencegah orang yang lewat di depan kita sholat karena ada sutrah tersebut. Dan orang yang mau lewat, lewat di belakang sutrahnya. Nah, bisa berupa tongkat, ya, bisa berupa meja dan yang sejenisnya, tembok. Sebaiknya sutrah itu dari benda yang mati, ya, tidak bergerak. Nah, boleh bersutrah dengan, misalnya dengan orang yang duduk boleh, dengan manusia boleh. Tapi masalahnya ketika nanti dia berpindah, ya, apakah disyariatkan bagi seorang yang sholat tersebut untuk juga ikut berpindah, ataukah dia tetap untuk tetap di situ, tidak berpindah? Nah, sebagian para ulama menjelaskan bahwa sebaiknya dia tetap di tempatnya jika memang barakallahu fikum tidak mengharuskan untuk pindah. Karena kewajiban mencari sutrah itu, atau meletakkan sutrah itu di awal sholat. Barakallahu fikum. Jadi tidak perlu untuk berjalan mencari sutrah. Nah, kecuali jika dikhawatirkan, dikhawatirkan di situ tempat lalu lalang orang, ya. Ya mungkin kita sebaiknya sebelum sholat itu mencari tempat yang bukan tempat apa? Lalu lalang jamaah. Ya. Cari tempat yang sepi atau di sisi masjid yang sepi, kita sholat di situ. Jangan kemudian ini tempat lalu lalangnya orang, kemudian kita sholat di tengah situ, yang menghalangi orang yang barakallahu fikum, menghalangi orang yang lewat di sana, mengganggu. Maka hendaknya kita mencari dulu tempat sholat agar apa? Agar tidak dilewati orang. Wallahu a'lam bishawab. Yang jelas permasalahan ini, permasalahan berpindah untuk mencari sutrah ini banyak terjadi apa? Terjadi sebuah reaksi dari masyarakat muslimin awam, ya, yang menganggap ahlus sunnah itu bermudah-mudahan dalam sholat, ya, berjalan dalam sholat itu hal yang tabu bagi mereka. Maka hendaknya kita tidak bergerak, ya, bergerak ketika sutrah itu pergi. Ya mungkin kita bisa ini, ya, kita ahlus sunnah itu bisa menempatkan diri, ya, bagaimana sebaiknya kita sholat, mungkin di belakang tiang, ya, atau di hadapan kita adalah tembok, apa, agar tidak memunculkan fitnah. Ya. Kaum muslimin menganggap bahwasanya apa, ahlus sunnah ini sholatnya ngawur. Nah, sholat kok berjalan, habis jalan ke depan, ke samping. Sutrohnya pergi lagi ke samping lagi, sutrohnya pergi lagi yang dia ke depan lagi. Nah ini orang lihat terheran-heran, ini kok ada sholat yang seperti ini. Barakallahu fikum. Juga yang membuat takjub juga, ya, keheranan juga masyarakat adalah ketika apa? Ketika kaum muslimin, kaum salafiyin bermudah-mudahan untuk batal wudu. Ya, biasanya itu terjadi pada anak-anak. Ketika sholat, wudunya batal. Ketika berjamaah ini, terlebih lagi di masjid umum, akhirnya membuat yang di belakangnya maju. Ternyata saf yang tadi kosong karena jamaahnya tadi maju mengisi saf yang kosong tadi, yang saf yang ketiga tidak mau maju. Akhirnya yang samping, akhirnya seperti apa? PBB. Ya, geser lagi, geser lagi, geser lagi, geser lagi, keluar lagi, geser lagi, geser lagi. Lah ini yang pemandangan yang kita saksikan di tengah-tengah kaum muslimin demikian. Ya, khususnya salafi. Biasanya terjadi pada anak-anak. Maka dari itu para wali santri, para orang tua benar-benar menanbih, ya, memberikan pendidikan dan arahan dengan tegas kepada anak-anak kita untuk tidak bermudah-mudahan batal dalam sholat. Barakallahu fikum. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Terkait dengan sutra tadi, ya, Di antaranya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menjelaskan bahwasanya tidak perlu bagi seorang untuk berpindah ketika sutranya berpindah. Ya. Dan sutra bagi makmum adalah imam. Barakallahu fikum. Imam salat, sehingga tidak perlu lagi apa? Meletakkan sutra di hadapan dia ketika shaf pertama, meletakkan sutra lagi, enggak perlu. Barakallahu fikum. Ketika ada yang lewat, dihalau semampu dia, ya, dihalau semampu dia, barakallahu fikum, ketika dia berdiri. Wallahu alam bissawab. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian faedah yang berikutnya, syiddatu mahabbatis sahabah lin nabi sallallahu alaihi wasallam wa tabarrukuhum bi atharihi. Nah, tingginya rasa cinta para sahabat radhiyallahu anhu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga bagaimana para sahabat antusiasnya untuk mencari barokah dari bekas-bekas yang dipakai oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ini dulu yang bisa kita sampaikan. Insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya atau pertemuan mendatang biidznillah taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.